Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak abrik desa Ganding, angkap Jayanegara, angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Pendekar Bunga Putih. Dalam seri ke-291 ini, didukung oleh para pemain Benny sebagai Kilat Bahu, Ashari sebagai Kalaba, Rifki sebagai Rawis, Aik Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Cika Kusnadi sebagai Tungga Dewi, Guritno Tunggal sebagai Pranayam, Lanti sebagai Puya, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Kilat Bahu tertawa terbahak-bahak. Kilat Bahu artinya gelang lengan. Memang laki-laki itu mengenakan gelangan lengan yang terbuat dari logam. Gelang itu mencengkram kuat otot-otot lengan kiri kanan Kilat Bahu, membuat laki-laki itu nampak lebih perkasa. Tiba-tiba Kilat Bahu berhenti tertawa. Apa katamu tadi, Kalabah? Kataku, kau jangan mengganggu kami. Kami tidak mempunyai urusan denganmu. Pergilah. Kalabah, rupanya kau menaruh hati pada si gadis itu ya. Hati-hati anak manis. Gajah muda yang bodoh itu terlalu lemah untuk menjadi kekasihmu. Carilah laki-laki lain yang lebih kuat sehingga dia bisa melindungimu di tengah perjalanan. Kilat Bahu, kau memang bukan lawan tandingku. Kalau kau ingin mencari perkara, kau boleh menemui ayahku. Ada apa, Kakang Kilat Bahu? Hanya seekor gajah muda yang bodoh, Rawis. Kaukah itu, Kalabah? Kilat Bahu, kawanmu itu bermaksud mengganggu kami. Apa yang kau lakukan di sini? Kami hanya berjalan-jalan. Kami tidak bermaksud apa-apa. Rawis memandang tajam ke arah Kalabah. Rawis artinya kumis. Laki-laki itu memang memiliki kumis yang tebal di atas bibirnya. Selanjutnya dia tersenyum ke arah sahabatnya, Kilat Bahu, yang duduk di atas kuda di sebelahnya. Untuk apa kita mengurusi bayi kemarin sore, Kilat Bahu? Ayolah, tak ada perlunya kita di sini. Kilat Bahu, teman-temanmu itu sudah pergi. Mengapa kau masih di situ? Aku juga akan segera pergi, Kalaba. Kami banyak mempunyai urusan akhir-akhir ini. Tapi sebelum pergi, aku ingin mengirimkan pesan untuk ayahmu. Kalau ayahmu masih keras kepala, dia akan menghadapi kesulitan besar. Nah, aku pergi, anak manis. Kurang ajar sekali orang itu tadi. Kalaba, aku jijik melihat wajahnya. Mereka memang sudah biasa berbuat begitu, Mayura. Mereka itu semua begundal-begundal aku Lungayan. Dulu Kilat Bahu dan Rawis pernah menjadi sahabat ayahku. Iya, ayahmu pernah menceritakannya kepada kami. Saat itu, ayahmu masih menjadi pendekar jana pria. Iya, syukurlah kalau kau sudah mengerti. Ayahku itu memang aneh. Dia memang sering mengenang masa lalunya, ketika dia masih menjadi pendekar tangguh. Seharusnya, ya, dia menyadari bahwa sekarang dia bukan apa-apa lagi. Perampok Budiman sudah pergi bersama usianya yang tua. Kalaba, kau tidak ingin menjadi perampok Budiman seperti ayahmu? Aku adalah Kalaba, bukan Ki Buyut Kalacika. Aku tidak ingin menjadi siapa-siapa. Aku ingin menjadi diriku sendiri. Kalaba, rupanya daerah ini banyak dihuni pendekar-pendekar yang senang berbuat ugal-ugalan. Ayo Kalaba, lebih baik kita kembali saja. Aku takut kakak Nawamal ini mencariku. Suatu saat nanti, aku ingin mengajakmu ke atas bukit sana, Mayura. Jalannya memang kurang nyaman. Kita tidak bisa membawa kuda. Tapi ya, pemandangannya dari atas puncak bukit Pinduhur bukan main indahnya. Kau mau, Mayura? Kita pikirkan nanti saja, Kalaba. Aku belum bisa berjanji. Kau pasti akan senang jika berdiri di atas bukit Pinduhur sana. Ayo, Kalaba. Kita sudah terlalu lama pergi meninggalkan rumah. Seringkali lupa bahwa kita sedang menyamar. Sekalipun dia seorang pemuda yang baik, kau harus tetap berhati-hati. Iya, Kak. Ya, memang kadangkala aku berlaku sembrono. Berlaku sembrono akan merugikan dirimu sendiri, Mayura. Iya. Apa sudah jelas orang-orang itu pendekar bayaran aku Wulungayan? Iya, Kak. Mereka sendiri yang mengatakannya begitu. Dua orang di antara mereka bernama Kilat Bahu dan Rawis. Orangnya seram. Tingkah lakunya kasar. Suaranya juga kasar. Sepertinya mereka pendekar-pendekar yang buas dan berangasan. Memang sulit menghadapi orang-orang seperti itu. Kecuali kita mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Kita juga pernah belajar sedikit, Kak. Dulu, waktu... Kau ini bagaimana? Hati-hati, Mayura. Aduh, mengapa aku selalu lupa ya, Kak? Maafkan kakak Nawamalini. Mayura, iya. Ayo ikut aku sebentar. Kemana? Ikut saja, nanti kau akan tahu. Diam-diam Putri Tunggadewi melangkah keluar ruangan bilik diikuti Putri Raja Dewi. Mereka berjalan mengendap di samping rumah Ki Buyut Kalajiga. Malam memang sudah agak larut. Putri Tunggadewi terus melangkah menuju halaman belakang. Mereka menyeberangi ladang yang banyak ditumbuhi tanaman umbi-umbian. Setelah jarak mereka cukup jauh dengan rumah Ki Buyut Kalajiga, Putri Tunggadewi berhenti. Kak, mau apa kita di sini? Tempat ini cukup sepi, bukan? Hmm. Nah, aku ingin berlatih ilmu kanuragan. Dulu, kita pernah belajar ilmu kanuragan dari Paman Gajah Mada. Apa kau masih ingat, Mayura? Masih, tapi Hanya sedikit-sedikit. Mari, kita coba memainkan beberapa jurus. Untuk apa, Kak? Untuk apa kita berlatih ilmu kanuragan? Kau sudah melihatnya sendiri, Mayura. Sekarang kita hidup di tengah-tengah manusia yang belum tentu berniat baik kepada kita. Kita hidup dalam dunia yang jauh berbeda dengan dunia istana. Barangkali kita akan seringkali menghadapi kesulitan. Itulah sebabnya kita harus memperdalam ilmu kanuragan. Ayo, bersiaplah. Baiklah, tapi jangan bersungguh-sungguh ya, Kak. Awas, Mayura! Putri Tunggatulu menyergap adiknya dengan lidah. Putri Raja Dewi membuang tubuhnya ke samping sambil kakinya berusaha menjejak pundak kakaknya. Mereka segera bertarung dengan sengit. Dua-duanya lincah. Dua-duanya masih muda dan lincah. Tapi sepertinya Putri Tunggal Dewi lebih unggul. Gerakannya lebih matang. Sedangkan Putri Raja Dewi nampak masih seringkali melakukan kesalahan. Mereka terus melatih dengan sungguh-sungguh. Mereka sama sekali tidak menyadari ada sepasang mata mengintai dari balik pohon rindang. Putri Tunggal Dewi terkejut. Demikian pula Putri Raja Dewi. Dia segera melompat dan berdiri merapat ke tubuh kakaknya. Pada saat itulah muncul sosok tubuh seorang laki-laki dari balik pohon. Laki-laki itu melangkah dengan tenang menghampiri mereka. Oh, Paman Pranayam. Aduh, Paman membuat jantungku serasa mau pecah. Aku kira siapa? Hebat sekali. Rupanya kalian berdua pernah belajar ilmu bela diri. Iya, kami pernah belajar dari Paman Gajah Mada. Gerakanku bagaimana, Paman? Apa masih terlihat lamban? Gerakanmu sudah cukup bagus, Nawamalini. Kau juga, Mayura. Kalian hampir sama bagusnya. Sepertinya kalian berdua mempunyai bakat besar menjadi pendekar. Paman, ya. Kami ingin memperdalam ilmu kanuragan. Benar, Paman. Kami ingin belajar ilmu kanuragan dari Paman Pranayam. Ayo, Paman, tolong ajari kami. Kami sanggup mengikuti segala petunjukmu. Ayo, Paman Pranayam, ajari kami ilmu kanuragan. Tenang, tenang dulu. Jangan terburu nafsu. Coba. Aku ingin tahu, untuk apa kalian mau memperdalam ilmu kanuragan? Itu, Paman. Kakak Nawamalini ingin menjadi perampok budiman seperti Ki Buyut Kracika. Untuk apa menjadi perampok budiman? Ya, untuk menolong orang-orang miskin, Paman. Untuk membantu mereka yang lemah dan hidupnya terlantar. Kalau kami tidak bisa ilmu kanuragan, bagaimana kami bisa menolong kaum yang lemah? Sementara, kami harus berhadapan dengan pendekar-pendekar buas seperti begundal-begundal Aku Wulungayan. Benar. Kau ingin memperdalam ilmu kanuragan, Nawamalini? Benar, Paman. Kami ingin menguasai ilmu kanuragan tingkat tertentu. Sekarang ini, kami benar-benar membutuhkannya. Baiklah. Aku bersedia mengajari kalian, menggembleng kalian ilmu kanuragan. Tapi kita harus mencari tempat yang cocok untuk itu. Kalian sabar dulu. Aku akan mencari tempat yang aman. Puya. Ada apa? Kau mencari siapa, Kalaba? Kau tidak melihat Mayura? Tidak. Apa dia tidak ada di kamarnya? Tidak ada. Ruangan biliknya kosong. Ruangan biliknya Nawamalini juga kosong. Entahlah, aku juga tidak tahu. Sejak tadi aku di ruangan belakang. Aku tidak melihat mereka sejak sore tadi. Di mana mereka ya? Kalaba meninggalkan ruangan belakang. Dia melangkah menyeberangi ruangan tengah. Kemudian berdiri di depan pintu ruangan bilik ayahnya. Ayah? Ayah? Ayah juga tidak ada. Ruangan biliknya kosong. Kemana mereka pergi? Kalaba kembali menutup pintu ruangan bilik Ki Buyut Kalacika. Setelah itu dia melangkah ke halaman. Dia berhenti sebentar, nampak ragu-ragu. Tiba-tiba dia bergegas menuju pagedogan, tempat menyimpan kuda. Kalaba mengeluarkan seekor kuda berwarna hitam legam, kemudian naik ke atas punggungnya. Buya mengintip Kalaba dari sela-sela jendela ruangan biliknya. Mata gadis itu berbinar-binar, tapi menyimpan sesuatu penuh tanda tanya. Kalaba, pemuda itu badannya tegap sekali. Rupanya juga tampan. Tapi sepertinya dia tertarik pada Tuan Putri Raja Dewi. Dia pasti belum tahu siapa sebenarnya Mayura itu. Ah, Kalaba. Seandainya saja dia tertarik padamu. Air sungai Pedanten mengalir tenang di sela-sela batu. Di atasnya terdapat sebuah tebing yang cukup curam. Dan di atas tebing terhampar sebuah lapangan yang cukup luas. Di sanalah sekarang, di suatu tempat yang sunyi senyap, Putri Tunggal Dewi dan Putri Raja Dewi memperdalam ilmu kanuragan di bawah tuntunan Bekel Pranayam. Bekel Pranayam berdiri di bawah sebongkah batu padas yang menjulang tinggi, sambil terus mengawasi mereka yang sedang berlatih ilmu kanuragan. Cukup! Jangan diteruskan dulu. Cukup. Cukup sampai di sini dulu. Bagus. Bagus, Nawamalini. Gerakanmu juga sudah cukup lincah, Mayura. Tapi sepertinya kalian belum menguasai ilmu tata gerak yang baik dan terperinci. Itulah sebabnya, Paman. Kami ingin memperdalam ilmu kanuragan dari Paman. Selama ini, kami hanya memperoleh sedikit saja pelajaran ilmu kanuragan dari Paman Gajah Mada. Apa yang telah diberikan Kakang Gajah Mada cukup baik. Sekarang aku tinggal menambah saja pelajaran itu. Begini, Nawamalini dan kau Mayura. Iya, Paman Pranayam. Kuperhatikan selama berlatih tadi, kalian cepat merasa lelah. Setelah 10 jurus berlalu, kulihat gerakan kalian mulai menjadi lamban. Mengapa bisa begitu, Paman? Karena kalian tidak menguasai ilmu pernapasan. Nah, ilmu itulah yang akan kuberikan kepada kalian sekarang. Pranayam membawa Putri Tunggal Dewi dan Putri Raja Dewi duduk di atas sebongkah batu padas. Dia ingin menjelaskan tentang ilmu pernapasan. Ilmu pernapasan adalah bagian terpenting dari ilmu kanuragan. Kata pranayam sendiri mempunyai arti ilmu pengaturan napas. Sekarang dengarkan baik-baik. Aku akan menjelaskan ilmu pengaturan nafas. Ilmu ini sangat penting artinya dalam ilmu ulah kanuragan. Tanpa penguasaan ilmu pengaturan nafas, maka kita mudah lelah, mudah melepaskan tenaga tanpa banyak arti. Iya, Paman. Bagaimana penjelasannya? Setiap saat kita menarik nafas untuk memperoleh udara segar, agar paru-paru kita dapat bekerja dengan baik. Entah setiap hari kita menarik nafas berapa kali. Mungkin ratusan atau ribuan kali. Kau pernah menghitungnya, Mayura? Hah? Bagaimana aku bisa menghitungnya, Paman? Bahkan aku tidak pernah menyadari bahwa setiap saat aku sedang menarik nafas. Itulah sebabnya kau mudah menjadi letih. Seorang pendekar yang sudah mampu menguasai ilmu pernafasan, dia tidak akan cepat letih. Dia mampu bertarung ratusan jurus tanpa merasa letih. Sementara dia akan tetap merasa segar dan bersemangat. Nafas adalah bagian penting dari ilmu kanuragan. Bahkan merupakan bagian penting dari hidup kita sendiri. Bagaimana orang bisa hidup tanpa bernafas? Ya, tentu saja tidak mungkin, Paman. Kalau orang tidak bernafas, orang itu pasti sudah tidak hidup lagi. Paling-paling, dia bisa menahan nafas sampai beberapa saat lamanya. Iya. Tidak bisa terus-menerus, Paman. Nah, Nawamalini, ilmu pernapasan pada dasarnya ialah ilmu yang mengatur tenaga manusia, kemudian menyalurkannya melalui nafas. Karena itu, latihan pertama kali ialah menahan nafas. Tahan napasmu. Tahan selama mungkin. Dan pusatkan pikiran pada keheningan di dalam jiwa. Semakin lama mampu menahan nafas, itu akan semakin baik. Coba, sekarang kita mulai. Pejamkan mata kalian. Bagus. Sekarang, tarik napas panjang-panjang dan tahan. Jangan dikeluarkan dulu. Iya, bagus. Tahan ya. Jangan dilepaskan dulu. Sekarang pusatkan pikiranmu pada keheningan jiwa. Hening, tenteram, tenang. Tak ada gangguan apa-apa. Biarkan pikiranmu mengalir dengan bersih. Terus, terus tahan. Jangan dilepaskan dulu. Aduh, aku tidak kuat, Paman. Sepertinya ada benda berat menekan dadaku. Berat sekali rasanya. Ayo, dicoba lagi, Mayura. Lihat. Lihat kakakmu itu. Dia masih menahan nafasnya. Ayo, dicoba lagi. Baik, Paman. Iya, bagus. Tahan. Pusatkan pikiran pada keheningan jiwa. Tenang, tenteram. Tak ada gangguan apa-apa. Semua berjalan dengan lancar. Dewata Agung yang mengatur seluruh gerakan di alam semesta ini. Iya, bagus. Teruskan. Tahan dulu, jangan dilepaskan. Bagaimana, Mayura? Nawamalini? Kepalaku menjadi pusing, Paman. Aku merasa seperti ada kekuatan yang mengalir memenuhi rongga dadaku, Paman. Itu pengalaman yang sangat bagus, Nawamalini. Sekarang, kalian berdua tinggal latihan terus-menerus. Tarik napas panjang, tahan. Pusatkan pikiran pada keheningan jiwa. Hati harus mantap. Campakkan segala pikiran yang mengganggu. Kalau kami sudah mampu menahan nafas sambil mengusatkan pikiran, apa pengaruhnya, Paman? Ya, nanti kalian akan mengalaminya sendiri, Nawamalini. Pengaruhnya besar sekali. Jika kalian sedang bertarung, kalian akan bertarung dengan tertib, terperinci, lincah, tanpa harus menghambur-hamburkan tenaga percuma. Itulah manfaatnya ilmu pengaturan nafas. Nah, sekarang ambil senjata. Mari, kita teruskan latihan ini dengan menggunakan senjata. Baik, Paman. Ayo, Mayura, ambil pedangmu. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi berdiri berhadap-hadapan. Mereka sudah menghunus senjata masing-masing. Dua-duanya menggunakan sebilah pedang tipis yang bentuknya sangat manis. Itulah senjata kesayangan Pranayam. Pranayam memang terkenal pandai sekali memainkan jurus-jurus pedang. Bagaimana? Kalian sudah siap? Sudah, Paman. Awas, Kakak. Aku akan menyerang lebih dulu. Hei! Putri Raja Dewi menyerang kakaknya dengan tikaman-tikaman ujung pedang. Putri Tunggadewi terpaksa berlompatan ke kiri dan ke kanan. Pranayam tersenyum melihat dua orang junjungannya sedang berlatih ilmu kanuragan. Diam-diam Pranayam mengagumi bakat besar dua orang putri kerajaan Majapahit itu. Kembali Putri Raja Dewi menyergap dengan penuh semangat. Putri Tunggadewi menangkis serangan adiknya sambil berkelit ke samping. Tiba-tiba Pranayam melompat ke depan. Ada apa, Paman? Aduh, Paman ini bagaimana? Hampir saja ujung pedangku membabat leher Paman. Ada apa, Paman? Ada orang mengintip kita. Kalian tenang saja. Biar ku ringkus orang itu. Kalian tunggu saja di sini. Bedebah. Sudah berapa lama kau mengintip kami? Kurang ajar. Apa kau tidak mempunyai pekerjaan lain? Kau pasti mempunyai niat yang jahat. Tapi aku tidak akan membiarkanmu. Aku akan meringkusmu sekarang juga. Lebih lama lagi, dia langsung menyergap si pengintip. Terjadilah pertarungan sengit. Nampaknya si pengintip itu pun mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Beberapa kali pukulan dan tendangan Pranayam menerpa ruangan kosong. Tapi Pranayam juga seorang pendekar tangguh. Di samping itu dia pun mempunyai banyak pengalaman. Pertarungan terus berjalan dengan seru. Mereka sudah menghabiskan lebih dari 20 jurus. Orang itu nampaknya mampu mengimbangi jurus-jurus paman Pranayam. Benar, Yunda. Mereka sama-sama ulet, sama-sama lincah dan tangguh. Tapi kelihatannya orang itu mulai kegedoran, Dinda. Sedangkan paman Pranayam masih tampak segar bugar. Tentu saja, Yunda. Paman Pranayam menggunakan ilmu pengaturan nafas. Aku yakin dia akan bisa merobos orang itu. Yunda, siapa orang itu? Dan apa maksudnya dia mengintip kita? Yunda, orang itu mulai terdesak. Iya. Paman Pranayam memang hebat. Lihat saja, pukulan-pukulannya semakin terarah. Ayo, kau masih sanggup bertarung 20 jurus lagi. Majulah. Tenanglah, Tuan Pranayam. Kibuyut Kalacika. Rupanya benar-benar Ki Buyut Kalacika. Apa maksudmu mengintip kami, Ki Buyut? Kalian tidak usah mencurigaiku. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku justru merasa senang kalian berlatih ilmu kanuragan. Sekalipun kalian adalah kaum wanita. Kaum wanita juga perlu membela diri, bukan? Tapi kau tidak boleh mengintip seseorang, Ki Buyut. Mengintip itu kan tidak baik. Mayura, kau benar. Aku telah melanggar tata tertib pergaulan. Mengintip itu memang tidak baik. Karena itu, aku minta maaf. Tapi... Ada apa, Ki Buyut? Sepertinya ada sesuatu yang ingin kau tanyakan. Tuan Pranayam, aku melihat adanya kejanggalan mengenai dua orang keponakanmu itu. Siapakah mereka sebenarnya? Apa maksudmu, Ki Buyut? Maaf, Ki Buyut. Rasa-rasanya tidak ada yang janggal pada diri kami. Ah, Ki Buyut ini ada-ada saja. Barangkali Ki Buyut hanya ingin bergurau, ya? Tadi aku sempat mendengar Tuan Pranayam menyebut-nyebut mereka Tuan Putri. Ah, Ki Buyut pasti salah dengar. Tuan Putri? Mengapa saya sebut mereka Tuan Putri? Mereka adalah keponakan saya, Ki Buyut. Maaf, Tuan Pranayam. Terus terang, saya tidak percaya. Sejak semula, saya memang sudah meragukannya. Dua orang keponakanmu itu jauh berbeda dengan gadis-gadis desa biasa. Belum lama, aku mendengar berita yang disebarkan Aku Wulungayan ke seluruh pelosok desa. Berita itu mengatakan bahwa Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi lengser dari Istana Majapahit. Dan sekarang mereka berdua menjadi pelarian. Tapi, baiklah. Kalau memang Tuan Pranayam tidak bersedia berterus terang, tidak apa. Saya tidak akan memaksa. Tunggu, Ki Buyut. Tunggu dulu. Paman. Tenanglah, Nawamalini. Sepertinya kita terpaksa berterus terang pada Ki Buyut. Berterus terang bagaimana, Paman? Mayura. Iya, Paman. Biarlah, aku bicara sebentar dengan Ki Buyut. Ki Buyut Kalacika. Iya, Tuan Pranayam. Apa kau sanggup memegang rahasia ini? Jadi, Benar, mereka dua orang putri kerajaan Majapahit yang melarikan diri, Tuan. Tunggu dulu, Ki Buyut. Sabar dulu. Kalau memang kau sanggup merahasiakan persoalan ini, aku tidak keberatan menjelaskannya kepadamu. Tapi, berjanjilah. Ki Buyut harus berjanji kepada kami bahwa Ki Buyut tidak akan membocorkan rahasia ini. Bagaimana, Ki Buyut? Rasa-rasanya saya tidak mempunyai alasan untuk membocorkannya, Tuan Pranayam. Kalau begitu, baiklah. Dengar, Ki Buyut Kalacika. Dua orang gadis yang sekarang ini berdiri di hadapanmu adalah Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi. Walaupun Ki Buyut Kalacika sudah menduga, tapi dia tersentak juga begitu mendengar apa yang baru saja dikatakan Pranayam. Sesaat lamanya laki-laki tua itu berdiri, ternganga keheranan. Tiba-tiba Ki Buyut Kalacika menjatuhkan tubuhnya ke tanah dan berlutut di depan Putri Tunggadewi. Oh, Tuan Putri, ampunilah hamba, Tuan Putri. Selama ini, hamba telah berbuat kurang sopan kepada Tuan Putri berdua. Jangan begitu, Ki Buyut. Berdirilah. Aku tidak senang kau berlutut seperti itu. Kami lebih senang kau bersikap biasa-biasa saja. Jangan terlalu berlebihan. Yah, kami memang adalah putri-putri kerajaan Majapahit. Tapi sekarang ini, kami sedang dalam penyamaran, Ki Buyut. Benar, Ki Buyut. Mereka berdua telah melarikan diri dari Istana Kaputren. Dan sekarang, mereka hidup dalam penyamaran. Pemerintah Majapahit terus memburu dan mencari mereka berdua. Karena itu, kau harus membantu kami. Janganlah kau sampai membocorkan rahasia ini. Sehingga Tuan Putri berdua terpaksa menemui kesulitan-kesulitan. Oh, Tuan Pranayam. Saya berjanji dengan segenap hati saya. Saya berjanji akan membantu Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi. Saya justru merasa bangga kalau saya bisa membantu mereka, Tuan. Ini merupakan penghargaan tersendiri. Saya hanyalah bekas kepala desa yang sekarang ini hidup menjadi petani miskin. Saya akan sangat merasa bangga dan bahagia jika saya dapat berbuat sesuatu untuk Tuan Putri berdua, junjungan seluruh rakyat Majapahit. Bangunlah, Ki Buyut. Sudahlah. Sebaiknya kau bersikap biasa-biasa saja. Jangan sekali-sekali kau memanggil kami dengan sebutan Tuan Putri. Iya, Ki Buyut. Sekarang namaku Mayura. Dan kakakku ini, namanya Nawang Malini. Jangan dirubah-rubah lagi. Dan jangan sampai lupa bahwa kami sekarang sudah menjadi perempuan desa biasa. Baiklah, Tuan Putri. Tuan Putri tidak usah khawatir. Tuan Putri boleh tinggal di rumah kediaman Ki Buyut Kalacika kalau memang Tuan Putri menghendakinya. Terima kasih, Ki Buyut. Untuk sementara ini, memang kami sudah memutuskannya. Kami akan tetap tinggal di rumahmu. Hambalah yang harus berterima kasih kepada Tuan Putri berdua. Karena Tuan Putri sudi tinggal di rumah hamba. Ini merupakan kehormatan yang sangat besar bagi hamba yang orang desa ini. Akhirnya Ki Buyut Kalacika tahu siapa sebenarnya Nawa Malini dan Mayura. Ternyata mereka adalah putri Tunggadewi dan putri Raja Dewi yang sedang hidup dalam penyamaran. Selanjutnya Ki Buyut Kalajiga berjanji akan merahasiakan penyamaran itu. Percayalah Tuan Putri, hamba berjanji dengan segenap hati. Hamba berjanji tidak akan membocorkan rahasia Tuan Putri selama tinggal di desa Pedanten. Terima kasih Ki Buyut. Kalau kau tidak membocorkan rahasia kami, itu sudah lebih dari cukup. Hamba yang seharusnya berterima kasih kepada Tuan Putri berdua. Kehadiran Tuan Putri berdua di rumah kediaman hamba merupakan suatu kehormatan yang sangat besar. Kalajiga, mereka berjalan sambil bercakap-cakap tentang sepak terjang Aku Lungayan dan kepala desa yang menguasai wilayah sekitar Bukit Pinduhur. Pagi harinya, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi pergi ke pancuran belakang rumah. Mereka membersihkan tubuh bersama-sama, dan setelah selesai, mereka pun berdandan sebagaimana layaknya wanita desa. Selesai berdandan, Putri Raja Dewi bergegas melangkah ke ruangan belakang. Oh, ada apa, Mayura? Kau tidak melihat Kalaba, Puya? Tidak. Ada apa? Mengapa kau mencari Kalaba? Oh, dia sudah berjanji kepadaku akan membawa aku melihat-lihat pemandangan dari puncak Bukit Pinduhur. Hati-hati, Mayura. Nampaknya pemuda itu menyukaimu. Ah, mengapa kau mudah mencurigai seseorang, Puya? Aku kira Kalaba adalah seorang pemuda yang baik. Ya, dia hanya kurang mengerti sopan santun. Tapi pada dasarnya, dia adalah baik. Aku sudah semakin mengenali wataknya. Tapi sepertinya dia menaruh hati padamu, Mayura. Puya, aku kira penilaianmu itu keliru. Kami hanya ingin bersahabat kok. Ah, sudahlah, kau jangan mempunyai pikiran macam-macam tentang diri kami. Kalau begitu baiklah. Tapi aku sudah memberimu peringatan, Mayura. Kalau nanti terjadi apa-apa, jangan salahkan aku ya. Oh ya, Puya, jadi kau tidak melihatnya? Coba cari saja di belakang, di kandang kuda. Semalam dia juga mencarimu, Mayura. Dia nampak kesal sekali. Dia lalu berkuda entah kemana. Sampai sekarang aku belum melihatnya lagi. Kalau begitu, aku akan mencarinya ke kandang kuda. Kalau dia tidak ada di sana, aku akan mencarinya di tepi sungai Pedanten. Oh ya, Puya, kau jangan berkata apa-apa pada kakak Nawamalini ya. Tuan Putri Raja Dewi, jangan-jangan Tuan Putri juga menaruh hati pada pemuda itu. Tapi tidak mungkin. Tuan Putri Raja Dewi kan sudah mempunyai tunangan. Tidak mungkin. Beliau pasti tidak bersungguh-sungguh. Beliau pasti tahu bagaimana caranya menjaga harga diri dan martabat sebagai putri kerajaan. Semula Putri Raja Dewi mencari Kalaba di kandang kuda, tapi karena Kalaba tidak ada di sana, Putri Raja Dewi bergegas melangkah ke arah sungai Pedanten. Dia berjalan menyeruak tanaman liar yang banyak tumbuh di belakang rumah kediaman Ki Buyut Kalajiga. Sebentar kemudian dia sudah tiba di tepi sungai Pedanten. Putri Raja Dewi berhenti sejenak. Dia melihat seorang pemuda duduk di bawah pohon, sementara matanya tajam memandang aliran sungai. Kalaba, hei, apa yang kau lakukan di sini? Jangan ganggu aku, Mayura. Rupanya kau marah kepadaku ya. Ada apa, Kalaba? Mengapa kau marah? Apa salahku? Pergilah. Biarkan aku duduk sendirian di sini. Jangan begitu, Kalaba. Bukankah kau sudah berjanji kepadaku? Kau berjanji akan mengajakku ke puncak bukit Pinduhur. Nah, sekarang lihatlah Kalabah, aku sudah siap. Aku membatalkan janjiku. Rupanya kau hanya seorang pemuda yang suka mengingkari janji. Semalam aku mencarimu, Mayura. Tapi karena aku tidak berhasil menemukanmu, akhirnya aku pergi. Aku berkuda hampir semalaman ke sana kemari. Kasihan kau, Kalabah. Pantas wajahmu sekarang nampak kuyuh. Pakaianmu juga kusut. Kau kurang tidur ya? Kau nampak lelah sekali, Kalabah. Mayura, akhir-akhir ini aku sering kali gelisah. Aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Mengapa begitu? Kalau kau terus-menerus kurang tidur, kau bisa sakit. Ya, entahlah, Mayura. Aku sendiri tidak tahu. Aku tidak pernah mengalami perasaan seperti ini. Entahlah mengapa. Aku sering kali memikirkanmu, Mayura. Memikirkan aku? Mengapa kau memikirkan aku, Kalabah? Aku bersungguh-sungguh, Mayura. Aku selalu memikirkanmu. Kau sendiri bagaimana, Mayura? Apakah kau pernah memikirkan aku? Ya, kadang-kadang. Kau jangan bergurau, Mayura. Aku juga bersungguh-sungguh, Kalabah. Ya, memang kadang-kadang aku memikirkanmu. Tapi biasanya hanya sekilas saja. Mayura, kau cantik sekali, Mayura. Sekarang kau mulai menggoda aku ya. Jangan . Lebih baik kita bicara yang lain saja. Oh ya, Kalabah, katanya kau mau mengajakku ke puncak bukit Pinduhur. Kapan? Sekarang aku sudah siap. Ayo kita berangkat. Tidak, aku tidak mau mengantarkanmu ke sana. Kalau begitu, kau sudah mengecewakan hatiku, Kalabah. Kau bahkan membuat hatiku gelisah. Hatiku senantiasa resah, Mayura. Sungguh, Mayura, kau cantik sekali. Tanganmu lembut, jari-jarimu indah dan lembut. Jangan, Kalabah, lepaskan tanganku. Sejak kapan kau mempunyai jari-jari seindah ini, Mayura? Lepaskan, kataku. Kau sudah berjanji tidak akan berbuat kurang ajar lagi, bukan? Lepaskan. Maaf, Mayura. Apakah kau sudah mempunyai seorang kekasih, Mayura? Mengapa kau tanyakan soal itu, Kalabah? Bagaimana kalau misalnya aku sudah punya? Dan bagaimana kalau misalnya aku belum punya? Sudah. Kau pasti sudah mempunyai seorang kekasih. Apakah dia cukup tampan, Mayura? Tampan sekali. Tampan seperti Batara Indra. Apakah dia gagah? Iya, gagah sekali. Laksana Dewa Brahma. Sekarang di mana kekasihmu itu? Di sini. Di mana? Di sini. Tidak jauh dari tempat dudukku ini. Siapa nama kekasihmu itu, Mayura? Namanya Kalabah. Mayura! Mayura! Tunggu, Mayura! Kalabah, aku tidak senang pemuda yang suka mengingkari janji. Mayura! Baiklah, Mayura. Aku akan mengantarmu ke puncak bukit Pinduhur. Sekarang juga! Mayura, tunggu! Tunggu, Mayura! Putri Raja Dewi berlari-lari kecil naik ke tebing sungai. Sebentar kemudian, tubuhnya sudah lenyap di balik pohon-pohon. Kalabah mendesah perlahan. Tiba-tiba dia tersenyum. Tersenyum penuh harapan. Harapan bahwa Putri Raja Dewi suatu saat akan membuka hati kepadanya. Mayura, gadis itu cantik sekali. Mayura, belum satu bulan aku mengenalnya. Tapi sepertinya aku sudah tidak mungkin melupakannya. Mayura, Tidak tahukah kau, Mayura, bahwa aku mencintaimu? Malam itu Kalabat tidur di rumah sendiri. Sudah sejak sore tadi dia membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Tapi pikirannya selalu melayang-layang dan hinggap di wajah Putri Raja Dewi. Dia nampak gelisah. Sebentar dia membalikkan tubuhnya ke kanan, sebentar ke kiri. Oh, Mayura. Burung merak yang sombong itu memang cantik cerita. Tadi dia mengatakan bahwa dia mempunyai kekasih bernama Kalabat. Benarkah demikian? Apakah dia bersungguh-sungguh padaku? Dia mengucapkannya sambil menggigit bibirnya. Ya, pasti dia bersungguh-sungguh. Mayura, kalau saja dia mau menjadi istriku, aku tidak akan lagi memikirkan wanita lain. Hidupku cukup diisi kelembutan dan kemanisan wajah Mayura. Di mana dia sekarang? Mungkinkah dia sudah masuk ke ruangan biliknya? Aku tidak bisa tidur. Hatiku selalu berdebar-debar. Kalabat mengangkat punggungnya, kemudian duduk di tepi ranjang. Lalu dia melangkah keluar ruangan bilik. Sesaat lamanya dia berdiri di depan pintu ruangan bilik Putri Raja Dewi. Dia nampak ragu-ragu, tapi akhirnya dia memberanikan diri meraih gagang pintu. Datang kemari. Mayura, aku tidak bisa tidur, Mayura. Mungkin kau terlalu banyak pikiran, Kalabat. Iya, aku selalu memikirkan dirimu. Kalabat, jangan begitu. Tidak seharusnya kau masuk ke ruangan bilikku ini. Tidak baik. Kita kan hanya bersahabat. Aku tidak ingin hanya menjadi sahabatmu, Mayura. Aku ingin menjadi kekasihmu. Apa? Apa katamu? Bukankah kau sendiri yang mengatakannya? Kau mengatakan bahwa kau mempunyai seorang kekasih bernama Kalabat. Tadi kau mengatakannya di tepi sungai Bedanten. Aduh, Kalabat. Aku kan hanya bercanda saja. Aku tidak bersungguh-sungguh. Suatu saat, kita kan boleh bergurau. Sudahlah. Tinggalkan ruangan bilikku ini. Kalau sampai kakak Nawal Malini tahu, atau paman Pranayam tahu, mereka bisa menyangka yang tidak-tidak. Aku tidak percaya bahwa kau hanya bergurau, Mayura. Kalau kau ingin bergurau, pasti bukan begitu caranya, Mayura. Aku tahu. Kalabat, aku menyesal sekali. Maafkan aku. Tapi sungguh, aku hanya bergurau saja. Kau sudah menyakiti hatiku, Mayura. Maafkan aku, Kalabat. Aku tidak sengaja. Lupakan saja kata-kataku itu. Tidak, Mayura. Aku tidak akan bisa melupakannya. Lalu bagaimana? Aku sudah menjelaskannya kepadamu. Kau harus percaya, Kalabat. Kadangkala, seorang sahabat perlu juga bergurau sedikit-sedikit. Ini sudah biasa, bukan? Tidak, Mayura. Tidak. Bagiku ini sama sekali tidak biasa. Aku percaya, kau pasti bersungguh-sungguh. Kau tidak bergurau, sama sekali tidak. Kau pasti menginginkan aku menjadi kekasihmu. Aku saja, Mayura. Aku tidak apa-apa. Aku justru merasa senang. Aku merasa bahagia jika kita menjadi sepasang kekasih, Mayura. Betara aku, mengapa menjadi begini? Dengar, Kalabat. Kita tidak mungkin menjadi sepasang kekasih. Mengapa tidak mungkin, Mayura? Aku seorang laki-laki dan kau seorang perempuan, dan kita sudah sama-sama dewasa. Iya, tapi tidak mungkin. Ketahuilah, Kelapa, aku sudah mempunyai kekasih. Iya, kau memang sudah mempunyai kekasih. Namanya Kelapa, bukan? Bukan, bukan itu maksudku. Kelapa, aku benar-benar sudah mempunyai seorang kekasih. Iya, Mayura. Dan kekasihmu itu namanya Kelapa? Bukan. Dia bukan bernama Kelapa. Kelapa tersentak. Tiba-tiba wajahnya menjadi merah padam. Bibirnya gemetaran. Perlahan-lahan dia mendekati Putri Raja Dewi yang duduk di tepi ranjang. Oh, jadi kekasihmu bukan bernama Kelapa? Maafkan aku, Kelapa. Aku sama sekali tidak menduga bahwa kau akan menanggapi kata-kataku seperti ini. Oh, jadi kekasihmu bukan bernama Kelapa? Bukan. Di mana kekasihmu itu sekarang? Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Aku pun sudah sejak lama sangat merindukannya. Siapa nama kekasihmu itu, Mayura? Maaf, Kelapa. Aku tidak bisa mengatakannya kepadamu. Ini merupakan rahasia pribadiku. Sudahlah, jangan lagi kau bertanya soal itu. Nah, sekarang pergilah, Kelapa. Tidak enak kalau sampai ayahmu tahu kau ada di ruangan ini. Baiklah, Mayura. Baiklah, aku akan pergi. Tapi aku tidak percaya kau punya kekasih selain Kelapa. Selamat malam. Rupanya pemuda itu salah tangkap. Celaka. Aku harus berhati-hati sekarang. Benar kata Buya. Rupanya Kelapa menaruh hati kepadaku. Aduh, bagaimana ya? Aku tidak ingin persoalan ini menjadi runyam. Ya, salahku sendiri. Mengapa aku bergurau dan mengatakan bahwa kekasihku bernama Kelapa? Ya, salahku sendiri. Mudah-mudahan saja Kelapa bisa mengerti. Pemuda itu memang sangat lugu. Rupanya dia tidak bisa membedakan orang yang bersungguh-sungguh dan orang yang bergurau. Macam-macam saja. Putri Raja Dewi sama sekali tidak menduga Kelapa akan mempunyai pikiran seperti itu. Dia sangat menyesal. Dia menyesal mengapa mengeluarkan kata-kata gurauan terhadap pemuda lugu itu. Kelapa melangkah lesu meninggalkan ruangan bilik Putri Raja Dewi. Dia terkejut begitu kakinya menginjak ruangan serambi depan. Ki Buyut Kalajiga duduk bersila, sementara matanya menatap tajam kepadanya. Ayah. Duduk. Duduk, kataku. Iya, ayah. Kelapa, kau jangan membuat malu aku. Apa yang kau lakukan di ruangan bilik Mayura? Saya tidak melakukan apa-apa, ayah. Mulutmu itu pintar sekali berdusta. Apa yang kau lakukan di sana? Saya hanya ingin menyampaikan sesuatu kepadanya, ayah. Apa aku tidak pernah mengajarimu bertata krama? Kau kan bukan anak kecil lagi sekarang, Kelapa. Kau punya otak. Kau bisa berpikir dengan otakmu itu. Maaf, ayah. Kalau ayah marah-marah, saya akan pergi. Kurang ajar. Kalau memang kau tidak lagi membutuhkan nasihat-nasihatku, tidak membutuhkan lagi orang tuamu, silakan. Silakan. Pergi saja dari rumah ini dan jangan kembali lagi. Kelapa, Kelapa. Kalau kau sudah kepingin kawin, katakan saja kau mempunyai orang tua. Aku yang akan mengurus semuanya. Tapi jangan sekali-kali kau mengganggu Nawa Malini dan Mayura. Saya tidak pernah mengganggu mereka. Ayah jangan salah paham. Terus terang, saya menyukai gadis itu. Maksud saya Mayura. Kalau ayah tidak keberatan, saya ingin mengambilnya menjadi istri. Oh, bocah gemblong. Baru saja aku menutup mulutku, dan kau sudah menginginkan yang bukan-bukan. Saya mencintainya, ayah. Kalaba, pilih saja wanita lain. Ada banyak wanita cantik di desa Pedanten ini. Tidak, ayah. Saya tidak menginginkan mereka, gadis-gadis desa Pedanten, juga gadis-gadis desa lainnya. Saya hanya menginginkan Mayura, ayah. Dengar, Kalaba. Aku tidak mengizinkanmu mendekati mereka, baik Nawa Malini ataupun Mayura. Apa alasannya ayah melarang? Kau tidak perlu tahu alasanku. Sudah. Kau tidak perlu bicara lagi. Turuti saja kata-kataku. Kata-kata ayahmu ini. Aku tidak bermaksud menjerumuskanmu, anakku. Aku bermaksud baik. Kalau kau memang benar-benar mencintai Mayura, mulai sekarang lupakan saja dia. Itulah pesanku, anakku. Kalaba mendesah perlahan. Pemuda itu nampak tidak puas mendengar perkataan ayahnya. Dia lalu melangkah pergi meninggalkan ruangan Serambi. Sekarang Ki Buyut Kalajiga duduk sendirian. Suasana malam terasa semakin sunyi. Kalaba. Rupanya kau tidak tahu siapa itu Mayura. Kalau saja kau tahu, kau tidak mungkin berani menginginkannya. Ya, anakku telah menjadi seekor katak yang merindukan bulan. Bagaimana mungkin? Apakah mungkin anak Ki Buyut Kalajiga menyunting seorang putri kerajaan Majapahit? Hampir 2 bulan lamanya Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi memperdalam ilmu kanuragan di bawah bimbingan Pranayam. Bahkan sekarang, Ki Buyut Kalajiga ikut menggembleng mereka. Seperti biasanya, mereka berlatih di sebuah lapangan di atas tebing sungai Pedanten. Kali ini baik Putri Tunggadewi maupun Putri Raja Dewi sudah menampakkan kemajuan-kemajuan yang besar. Gerakan mereka jauh lebih cepat dan terarah. Kalian berdua sudah semakin bertambah maju. Bukan begitu, Ki Buyut? Aku sendiri heran. Aku tidak pernah menduga ada wanita bisa bergerak secepat itu. Hebat. Hebat sekali kau, Nawa Malini. Kau juga hebat, Mayura. Katanya, Ki Buyut mau menambah jurus-jurus yang baru. Iya. Mana Ki Buyut? Malam ini, kami menagih janjimu. Baiklah. Sekarang, ganti kalian yang menyerang. Sementara aku yang bertahan. Bagaimana, ha? Siap. Ayo, kakak Nawa Malini. Hai. Cukup. Kalian memang hebat. Lihatlah, napasku hampir putus di tengah jalan. Ki Buyut, sepertinya gerakanmu semakin bertambah lamban. Tidak, Mayura. Bukan gerakanku yang bertambah lamban, melainkan gerakan kalian bertambah cepat. Malum, rupanya aku benar-benar sudah tua. Tulang-tulang tua memang tidak enak untuk berlompatan di udara. Ya, kukira cukup, Ki Buyut. Kalian sudah berlatih sangat keras malam ini, dan kami puas melihat perkembangan kalian, baik Nawa Malini ataupun Mayura. Tunggu sebentar, Paman. Aku ingin bicara dengan Ki Buyut Trajika. Ki Buyut. Ya, ada apa, Nawa Malini? Aku pernah mengatakannya kepadamu bahwa aku sangat terkesan mendengar kisah petualanganmu selama menjadi perampok Budiman. Bagaimana kalau kami berdua meneruskan petualanganmu itu, Ki Buyut? Apa, Nawa Malini? Apa katamu, ha? Kakak Nawa Malini ingin menjadi perampok Budiman seperti Ki Buyut Kalacika. Jangan. Lebih baik jangan. Mengapa, Ki Buyut? Kau tidak setuju kalau aku meneruskan jejakmu yang baik dan terpuji? Bukan begitu. Tapi aku tidak sampai hati melihat kalian menghadapi bermacam-macam bahaya. Maklum kalian perempuan. Apakah perempuan tidak pantas menjadi seorang pendekar yang membela kepentingan rakyat kecil? Aku sudah bertekad, Ki Buyut. Aku akan meneruskan cita-citamu yang terpotong di jalan. Aku akan meneruskan jejakmu yang pernah menggetarkan hati para kepala desa yang sombong, yang serakah, dan suka menindas rakyat kecil. Tapi memang aku harus lebih dulu minta persetujuanmu. Kalau memang Ki Buyut tidak setuju, baiklah. Tentu saja aku tidak akan meneruskan keinginanku. Setuju. Aku setuju sekali, Nawa Malini. Tapi bagaimana ya? Apa mungkin kalian melakukannya? Ingat, Nawa Malini, dengan menjadi perampok Budiman, kau akan banyak mempunyai musuh. Dan mereka semuanya, musuh-musuhmu itu adalah pendekar-pendekar tangguh. Di samping itu, juga mereka bisa berbuat kejam. Tapi Ki Buyut, kalau memang terpaksa, kami pun mampu berbuat kejam seperti mereka. Waduh. Bagaimana Tuan Pranayam? Sepertinya aku kok masih ragu-ragu. Aku sebaliknya tidak, Ki Buyut. Ada baiknya mereka berdua menceburkan diri dalam dunia kekerasan. Ya, karena hal itu akan banyak menambah pengalaman yang berharga bagi mereka berdua, Ki Buyut. Benar, apa yang dikatakan Paman Pranayam. Kami justru ingin bergelut dengan segala macam kesulitan. Kami tidak gentar menghadapi musuh-musuh kami, juga musuh-musuh Kawula Alit. Orang-orang seperti aku Wulungayan dan begundal-begundalnya itu perlu mendapat pelajaran yang berharga, dan Kawula Cili perlu memperoleh pengharapan. Ya. Kalau begitu, baiklah Nawa Malini. Aku setuju. Tapi tentu saja kalian tidak bisa melakukannya hanya berdua. Kalian harus mempunyai anak buah, mempunyai orang-orang yang bisa dipercaya, yang patuh menjalankan segala perintah, yang tidak segan-segan bertarung, menyabung nyawa. Kalian membutuhkan dukungan dari orang-orang yang penuh keberanian. Kalau begitu, Ki Buyut harus membantu kami mencarikan orang-orang itu. Benar, Mayura. Coba, aku akan memikirkannya barang beberapa hari. Ya, berilah aku waktu barang 2 atau 3 hari. Ya, mudah-mudahan saja aku berhasil mengumpulkan orang-orang itu. Thank you. Salah, bah. Mau apa kau datang kemari? Rasanya tidak enak duduk sendirian di serambi depan. Aku membutuhkan seorang kawan untuk bercakap-cakap. Apa kau tidak mempunyai kawan di desa pedanten ini? Tidak. Aku tidak suka berkawan dengan mereka. Kita hanya berdua saja di rumah ini, Kalabah. Mereka semuanya pergi. Kemana mereka pergi? Entahlah. Aku juga tidak tahu. Puya, apa kau sudah mempunyai seorang kekasih? Apa? Apa katamu? Apa kau sudah mempunyai seorang kekasih? Seorang calon suami? Tidak. Aku belum pernah memikirkan soal-soal seperti itu. Usiaku belum genap 17 tahun, Karaba. Kau memang sangat muda. Muda dan cantik. Kau pasti akan mudah sekali memperoleh pasanganmu, Puya. Kalaba, kau pasti hanya sedang menggodaku. Benar bukan? Kau sedang menggodaku bukan? Tidak. Aku berkata sungguh-sungguh. Puya, bagaimana kalau kau menjadi kekasihku? Kalaba, jangan. Aku takut. Aku belum pernah memikirkan soal itu. Jangan, Kalaba. Kita bisa menjadi pasangan yang serasi, Puya. Kita bisa menjadi sepasang kekasih yang berbahagia. Bagaimana, Puya? Jangan, Kalaba. Lepaskan tanganku. Kau ini keterlaluan sekali. Lihatlah. Lihatlah tubuhku sampai gemetaran. Lepaskan, Kalaba. Nanti kalau Tuan Putri... Apa, Puya? Tuan Putri? Tidak. Maksudku, kalau ayahku tahu, dia pasti akan marah. Aku pasti akan kena marah. Jangan, Kalaba. Aduh, kau ini bagaimana? Lepaskan tanganku, Kalaba. Baiklah, Puya. Aku tidak bermaksud mengganggumu. Tapi aku bersungguh-sungguh. Kau tidak perlu merasa takut. Baiklah, kalau kau memang tidak bersedia, baiklah, tidak apa-apa. Selamat malam. Selamat tidur. Semoga kau tidur bersama mimpi yang indah. Kalaba, pemuda itu telah menggenggam tanganku. Tangannya kasar sekali, tapi dia menggenggamku dengan lembut. Apakah tangan laki-laki seperti itu? Kasar tapi juga lembut. Kalaba, benarkah dia tertarik padaku? Terus terang, kalau aku mau jujur, aku pun juga menaruh perhatian padanya. Tapi tidak mungkin. Dia pasti hanya menggoda saja. Dan aku tidak boleh tergoda. Aku harus berhati-hati sekarang. Itu Ki Buyut Kalajiga, Pranayam, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi duduk di ruangan serambi depan. Nampaknya mereka sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting. Bagaimana Ki Buyut? Apa kau sudah mengumpulkan orang-orang itu? Iya. Aku sudah berhasil mengumpulkan beberapa orang Nawamalini. Tapi menurut pendapatku masih kurang banyak. Ki Buyut, berapa orang yang bisa kukumpulkan? Baru 17 orang, Mayura. Dari mana saja mereka itu, Ki Buyut? Ya, sebagian dari desa pedanten ini. Sebagian lagi kuambil dari desa-desa yang lain. Sebagian yang lain lagi bekas anak buahku dulu. Dua orang di antara mereka bernama Nandaka dan Pradipa. Mereka sudah banyak berpengalaman, malang melintang dalam dunia kekerasan. Mereka bisa menjadi dua orang yang diandalkan. Lalu sampai kapan kami harus menunggu, Ki Buyut? Sabarlah, Nawamalini. Jangan keburu nafsu. Lebih baik kalian berdua memperdalam ilmu kanuragan bersama Tuan Pranayam. Sebab begini, kalian nanti akan banyak menghadapi kesulitan jika kalian bertemu dengan pendekar-pendekar dari berbagai aliran. Kalian membutuhkan kemantapan hati, keyakinan. Ya, tapi jika kalian sudah menguasai dasar-dasar ilmu kanuragan secara baik, maka hal itu akan lebih mudah mengatasinya. Aku minta waktu barang 2 hari lagi. Nanti setelah aku berhasil mengumpulkan paling sedikit 30 orang, kalian baru boleh bergerak. Menjelang tengah malam, Ki Buyut Kalajiga, Pranayam, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi kembali berada di atas tebing Sungai Pedanten. Sudah beberapa saat lamanya mereka menunggu. Putri Tunggadewi nampak gelisah. Beberapa kali dia kedengaran mendesah. Jangan-jangan mereka tidak datang, Ki Buyut? Sabar, Nawamalini. Mereka pasti datang. Mereka orang-orang yang bisa dipercaya. Lagi pula aku tidak memilih sembarangan orang. Sekarang, kau bisa mengumpulkan berapa orang, Ki Buyut? 25 orang, Mayura. Semuanya 25 orang, ya. Kukira cukup untuk memulai gerakan ini. Nawamalini dan kau, Mayura. Iya, Paman. Kalian harus banyak bertanya kepada Ki Buyut Kalajiga ini. Kalau memang ada sesuatu yang belum kalian ketahui, jangan bertindak terburu-buru. Dengar, Paman. Dengar, Ki Buyut. Sepertinya ada orang-orang berkuda menuju kemari. Baru saja Putri Raja Dewi selesai berkata, pada saat itulah terdengar puluhan ekor kuda berlari semakin lama semakin dekat. Buyut Kalajiga, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi serentak menoleh ke arah datangnya rombongan orang-orang berkuda. Mereka menunggu sesaat lamanya. Nah, siapakah yang datang itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.